goyang bareng-bareng New Palapa. Spesial untuk Bapak Haji Lukman. Spesial PTTRM. Terima kasih. Gak usah gemetar. Lama sudah kumarana. Terima kasih.